susunan kata mudah dibuat, diucap dalam nada indah, tak ada susahnya. Mengutip cerita orang, apalagi itu sangat mudah. Menjadi penyuara tak lebih daripada penggembira. Ya, kata tanpa komitmen itu yang tepat di sana. Karena diucapkan tapi bukan hasil pergumulan. Dikatakan tapi tak pernah dilakukan. Kata tanpa komitmen itu selalu menjadi berbahaya. Seperti pencerita dongeng yang tak punya kisah nyata. Ironis itu yang pas untuknya. Awas, jangan Anda terjebak di sana. Menjadi pencerita dongeng yang tak punya kenyataan. Awas, jangan Anda berjebak di sana. Menjual kata yang bukan pengalaman diri yang nyata. Awas, jangan Anda terjebak di sana. Menulis cerita yang bukan perjalanan hidup hari-hari. Ya, kata tanpa komitmen mudah meluncur, mudah hancur. Semoga tiap kali kata keluar dari mulut kita ada komitmen yang mengikutinya, sehingga kata menjadi bermakna dan juga punya harga. Semoga tiap kata yang terucap dari mulut bibir kita terus terwujud, sehingga tak ada orang yang bisa membantah, tapi tiap mulut akan mengaku dan berkata, ya, dilakukannya apa yang dikatakannya. Aku percaya pada perkataannya, karena ia tak pernah mengucap kata yang tak diwujudkannya. Ia adalah apa katanya. Apa katanya, itulah dia. Alangkah indahnya kalau kita dikenal sebagai orang yang punya kata, tapi juga punya komitmen di dalamnya. Cermin diri penting sekali. Lihat dan berkaca. Kendalikan diri harus menjadi tekad supaya tak terjebur pada semangat yang salah. Temukan dirimu, nilai dirimu, berkata-katalah. Tak melebihi apa yang kau pahami, tak melebihi apa yang kau kerjakan. Kata dan komitmen itu sangat indah. Jangan berusaha menjadi orang lain, tapi berusahalah menjadi sebagaimana semestinya. Berusahalah menjadi benar pada diri untuk bisa dihargai. Kata tanpa komitmen itu sia-sia. Kata dengan komitmen itu luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.